Bila cinta ku terbalas, oh bahagia bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku madu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Sisiku hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu.